Setong Korintus bab sanga. Kaula paneka ku tak oreng bebas tak ingki. Kaula paneka ku tak rasul. Punapa kaula tak oning ningali Gusti Isa? Punapa sampian paneka beni asel lalakon kaula ka agem pengiran? Maske umpamana oreng lain tak poron ngakoni kaula paneka rasul, paling sakoni na sampian ngakoni kenika. Sabab, odik na sampian sedidi oreng Kristen paneka, bukti necek kaula paneka rasul. Mon oreng nyale kaula, kaula nyaut tesepanika. Punapa kaula tak keduan hak narima tedean sarang nominoman dari lalakon kaula? Punapa kaula tak keduan hak ngebo bini Kristen e dalam parjalanan akan ditantari tanah Gusti Isa sarang sul rasul lain atau masuk Petrus? Otabena, punapa Barnabas sarang kaula tibik seeko dua kinyari kasab tibik? Tade anggota na tentara sekotunya rekakan tibi e dalam angkatan perang. Tade orang tani senamen anggur e kebunah pas tak nede asila anggur dari kebunah genikah. Tade orang nguan semiara tumba setak nginom susu na betumba genikah. Kaula ngocak sepenikah beni pera adesar kasebiasa e dalam pengalaman resa arena. Nanging pola na parkara kepenikah ampon e seputaki e dalam Alkitab. Edelem ketap Musa esebutaki. Sapeh se tepak nah nyek-nyek gentum ka angkui mangalotor gentumah dari dalem kedena, jok topo eh congorah. Penapa sapeh se eka geli sarang ala? Ota bena sampian sarang kaulis sedeje se eka maksud? Pacet leres parkarah kepanikah etoles ka angkui sampian sarang kaulis sedeje. Sabab orang saya gerap tegel ben orang saya abir saya gentuma ampon sapantesa alakoh kalau ben pangarep narema sabagian dari hasil alakona. Kaule sakanca ampon nabur ni bini rohani edelem odina sampian. Tetimon kaule sakanca molong kat berkat katunyaan dari sampian seteje. Ponapa genika gentu arte kaule sakanca minta tabenyak geluh dari sampian. Monreng orang lain keduan hak ngarep genikah dari sampian seteje. Tantona kaula sakanca keduan lebih raja pole dari reng orang genikah. Nanging kaula kita ngangkui hak genikah. Sebelika kaula asokaan nangkung satejena katempeng medeteng satejena selangalangi lalakon semabele traah kaberbekus parkarah almasih. Sampian tanto oning jooreng sealakoh epaduleman soceh. Naremah terdenah daripada lemenah Allah. Benreng oreng sengoros kenenganah panyabeenah kurban. Naremah sebagian dari kurban seyatoraki e kenengan genikah. Sapa nikah jugen Allah ampon nantuaki je oreng seabertaaki kabar bagus genikah. Kotu naremah pangoreben dari pabertaan genikah. Nanging kaula kita oning akunaaki hak-hak kepenikah. Maske setongah. Ben kaula noleh sorat panikah, beni amaksud supaya sedajana parkara genika ejelenaki semakin ka kaula. Lebih bagus kaula mate katembang ka elangan bareng sedetika gumbiraan kaula. Sabab, menabi namong parkara aberta aki kabar bagus dari Allah, kaula tak geduan hak dir ngetiraki. Sabab Allah ampun makon kaula ejelenaki genika. Celaka kaula monta aberta aki kabar bagus genika. Saumpama na kaula ajalanaki lelakon genika, pola na karep kaula tibi, kaula kenging ngarep opa. Nanging kaula abertaaki kabar bagus genika, pola na kaula ewaji bagi. Kaula epakon ala ngalakoni lelakon genika. Mon sapanika, ponapa opa kaula? Panika opa na. Kaula bisa abertaaki kabar bagus genika, tak kalah ben mabere oreng setongah. Kaangkui abendai kaula, sabab kaula tak minta hak-hak kaula minangka orang seaberta aki kabar bagus kenika. Kaula penika beni dunor pasera asaos, kaula bebas. Maske sepenika, kaula ampon mata di abak kaula penika, dunor sedajana orang. Sopaja kaula bisa oleh orang, sanyak banyak nah ka agem almasih. Ka orang Yahudi tengka kuli kaula, epakati orang Yahudi. Supaya kau lebih sa'a oleh orang Yahudi senyak banyak nah ka agem almasih. Karing orang seodik noro o koma Musa, kau le noto aki, akaton sewajib atorok ka hukum kenika. Maske senyata na kaula tak wajib atau rok ka hukum kenika. Maksud deh, supaya kaula bisa narik reng orang kenika, tetiret muarete Almasih. Kareng orang sebeni Yahudi, kaula epakanta sebeni orang Yahudi. Seodi elawara hukum Musa, supaya kaula bisa narik reng orang kenika, tetiret muarete Almasih. Nanging arte na beni kaula tak ngesto aki ka papako na Allah. Kaula lamala eko besaip kon papako na Almasih. Mon apolong sarang reng orang se keyakinan na tak kokoh. Kaula makaton akati orang se tak kokoh keyakinan na. Supaya kaula bisa anare reng orang kenika tetiret morete Almasih. Pandek na kaula tetipon apa abai ka angkuis dejena orang. Supaya kalaban jalan pon apa asaos. Kaula bisa maslamat sebagian dari reng orang kenika. Kaula ngalakoni sterjana kenika, ka angkui ka berbekus dari ala kenika, supaya kaula norok e berkati cukan. Tantona sampean oning, je edelem aduan sadajana orang senorok pada berkak. Nanging comah kasorang se oleh hadiah. Deti toreh berkak pasanta, supaya sampean naremah hadiana. Saniap orang se tepak na norok latihan, ngempet abe edelem parkarah ponapa saos. Maksudnya, pola na tero e kalongana to ora kembang se ebeki kasih menang. Engki panika kembang se lekas elop. Nanging sampian sarang kaula sedeje panika ngempet abe edelem sadeje parkarah. Pola na tero e kalongana to ora kembang se tak bisa elop. Geni kesabe pekaula berkak kasih tong to cuan se mas teh. Akati edelem aduan tinju, kaula tak ngotem ben seromben. Bik kaula beten panika e tingkel e gembleng. Kalau ben keras sampai kau le ngobesai kenika. Sekanta kenika, pola na kau le tak terus ampona kau le ngajak orang lain noro atuan kenika, kau le tibi etolak.